bulan Maret aku pacaran dengan Lilis yang buntet. Putri pas selamat kepala tukang jamret. Akhir bulan putus gak tegoran lagi, lagi, lagi. Bulan April, awal bulan April, pacaran lagi dengan Titi Serintil. Putrinya Pak Akil, bandar buntut yang dekil. Akhir bulan sama bosan putus lagi. Aku pacaran dengan Kevin Roselli. Putri Pak Ali, karyawan Bank Bali. Akhir bulan putus gak teguran lagi, lagi, lagi. Dan Agustus, di awal Agustus, pacaran lagi dengan Ida yang kurus. Putrinya Pak Agus, bandar jagung rebus. Akhir bulan sama bosan putus lagi. November awal akhir bingung aku tak habis pikir. Desember awal akhir linglung aku cengar cengir. Sendiri bikin ngeri di gila diri. Bikin ngeri di gila diri. Bikin ngeri aduh aku gila sendiri.